يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja syukur atas limpahan nikmat-nikmat-Nya, di mana di antara nikmat yang sangat besar ya Allah Ta'ala anugerahkan pada hari ini ialah kita masih berusaha membimbing diri kita masing-masing untuk selalu bisa mendapatkan siratal mustaqim, yaitu dengan duduk di majlis ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala untuk membimbing manusia di atas siratal mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, dan pasti engkau Muhammad orang yang memberikan petunjuk di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah segala bimbingan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah para sahabat, mereka orang-orang yang terdepan mendapatkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah orang yang telah berhasil menempuh siratal mustaqim, bimbingan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memperoleh gelar keriduan di sisi Allah Ta'ala. Maka ketika kita ingin mendapatkan keriduan Allah Ta'ala, tidak lain kecuali dengan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabatnya. Wal muhajirin walladzina tabahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang yang terdahulu yang terdepan masuk ke dalam Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan cara yang baik. Apa jaminannya? Ketika kita mengikuti jalannya para pendahulu, sabiqunal awwalun, dengan cara yang ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhoi mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Ta'ala sudah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oleh karena itulah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah, pagi menjelang siang ini insyaallah, kita akan melanjutkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Bahjah Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar. Kita akan masuk hadis yang ke-78 insyaAllah. 78 apa ya? Ya. Setelah kemarin kita masuk 77, kita masuk 78. Kita bacakan hadisnya. Judul yang ada di sini Al-Hadaru Minad Dunya Wan Nisa. Judulnya Berhati-hati dari Dunia dan Wanita. Ya. Berhati-hati, waspada dari fitnahnya dunia dan wanita. Ini yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Kemudian beliau membawakan hadis Muslim. Qala an Abi Sa'idin Al-Khudri, berkata Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di, beliau membawakan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Yeah. Radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasul, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna dunya khulwatun khadiratun. Artinya sesungguhnya dunia itu khulwah, manis rasanya, khadiratun hijau warnanya. Dunia itu manis rasanya, hijau warnanya. Ya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Ta'ala telah menjadikan kalian silih berganti di dunia. Mustakhlifukum, Allah jadikan kalian itu silih berganti. Naam, di dunia itu. Fayanduru kaifa ta'malun, maka Allah Ta'ala melihat bagaimana mereka berbuat. Ya, Allah Ta'ala melihat bagaimana mereka berbuat. Setelah itu Allah ingatkan tentang hal dunia dan kelezatannya. Fattaqud dunya fattaqun nisa, maka takutlah kalian, berhati-hatilah kalian dari dunia, dan berhati-hatilah kalian dari fitnahnya wanita. Kenapa? Kenapa berhati-hati dari fitnahnya dunia dan fitnahnya wanita? Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah, ujian yang pertama menimpa Bani Israel, maka sesungguhnya fitnah yang pertama menimpa Bani Israel, kanat fin nisa'i, itu karena wanita. Rawahu Muslim. Ya. Dalam hadis Muslim ini dibawakan oleh beliau dalam sahihnya, memberikan pelajaran penting yang dibawakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Kata beliau, hadis ini akhbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis bihalid dunya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang keadaan dunia. Ya, dunia itu yang mana sih? Dunia kalau dalam bahasa Indonesia, dunia itu bahasa Arab juga, kan begitu ya? Ini Arab yang sudah di Indonesia kan, itu Pak ya? Kalau terjemah Indonesia apa? Dunia itu apa? Kan bahasa Arab dunia. Dunia itu bahasa Arab. Bisa maknanya dana yadnu bimakna qorib, dekat. Dunu. Bisa dana yadlu bimakna dunuv, rendah. Ya. Intinya kalau diterjemahkan dunia itu dekat, memang dunia itu umurnya pendek. Dunia ya ini yang kita sedang hadapi, namanya dunia. Kata beliau, hadis ini mengkhabarkan tentang keadaan dunia. Wa ma alaihi minal wasfi, dan juga sifat-sifat dunia. Ya. Apa itu? Perihal dunia dan sifat dunia, ada dua sifat di sini. Yaruqu nadhirin wadzaikin. Yaruqu menakjubkan. Raqa yaruqu artinya menakjubkan orang yang memandang. Ya, di sifat hal kondisi dunia. Dunia kalau dipandang itu menakjubkan. Ya. Yang kedua, wadzaikin, menakjubkan bagi yang mencicipi rasa nikmatnya dunia. Ini yang disebutkan oleh beliau. Hal perihal dunia dan sifat dunia ini, yang pertama menakjubkan kalau dipandang karena hijau warnanya. Uang, orang kalau lagi demam sama uang, orang kita mengatakan matanya langsung hijau. Padahal duitnya warnanya apa, Pak? Merah. 100.000 kok sengkeh warna merah itu. Gitu. Matanya langsung hijau. Orang kulon Jawa Barat mengatakan wanita yang mereka matre, ya, itu disifati dengan matanya hijau. Karena itu tadi, iya, menakjubkan. Karena ukuran dunia biasanya pakai uang apa ya? Kalau matre kan semakin mahal semakin bernilai ya. Ini harus matrenya 6.000, berarti nilai ininya tinggi ini. Itulah dunia. Menakjubkan bagi yang memandang. Menakjubkan bagi yang mencicipi. Kemudian setelah beliau sifati yang pertama, beliau terangkan kondisi hal perihal dunia, yaitu sifatnya menakjubkan bagi yang memandang, menakjubkan bagi yang mencicipi. Summa akhbara. Kemudian yang kedua, beliau mengkhabarkan yang kedua, annallaha ja'alaha mihnah. Yang kedua, Nabi mengkhabarkan dalam hadis ini perihal dunia dan sifatnya itu merupakan ujian. Mihnah, ujian. Wa ibtila'an lil ibad, sebagai cobaan bagi hamba. Ya, dunia ini mihnah, ujian dan cobaan. Cobaan dunia. Dunia itu tadi warnanya hijau, tapi itu cobaan. Dunia yang indah warnanya, lezat rasanya, itu ujian. Seperti dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya, saya tambahkan ayatnya, surat Al-Anbiya 35 ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatun wa ilaina turja'un. Dalam surat Al-Anbiya bisa dilihat sebagai tambahan, pasti kami menguji kalian, pasti kami akan menguji kalian. Yang pertama, bisyarri, dengan kejelekan. Yang kedua, bil khairi, dengan kebaikan. Itu fitnatan, sebagai ujian, cobaan. Wa ilaina turja'un, pasti kalian akan kembali kepada kami. Sebagian ulama mengartikan asyar, kejelekan itu kefakiran. Orang fakir ujian atau bukan? Ya, ujian. Temennya bisa beli tas, anti tidak bisa beli tas. Bisanya pun liatin, aduh kepengin jani ya diuji, supaya sabar. Ya. Dan yang kedua, asyar diterjemahkan oleh sebagian ulama maknanya ialah kecukupan harta. Al-ghani au al-hina, kekayaan. Jadi kami uji kalian dengan kefakiran dan kecukupan harta. Sama-sama fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Ya. Jadi diberi kekurangan harta ya ujian. Diberi harta yang banyak ya ujian. Namun kebanyakan orang kalau diberikan harta itu sedikit yang lulus untuk berhasil meraih akhiratnya, kecuali orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Karena itulah harta yang datang ke hadapan kita itu merupakan ujian. Sehingga para sahabat dulu ketika disodori jadi gubernur, sebagian ulama disodori jadi hakim, itu lari wak. Kenapa lari? Takut. Nah, itu dulu. Beda halnya sekarang. Jabatan malah duber-duber. Jabatan malah dikejar. Apakah karena pemberani? Bukan karena pemberani, kadang kadang mereka kurang hati-hati. Nah, karena itulah Allah uji dunia itu dengan kekurangan dan kecukupan. Nah, di sini Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang fitnah dunia ketika orang diberi harta yang cukup. Suma. Kemudian setelah itu, dalam hadis ini, poin yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam amara, memerintahkan bi fi'lil asbab, melakukan sebab. Allati taqi minal wuqu' fi fitnatiha. Beliau memerintahkan melakukan sebab supaya selamat dari terjatuh ke dalam fitnahnya dunia. Ya. Naam. Ma'asyiral muslimin, beliau ingatkan, fattaqud dunya fattaqun nisa. Ya. Hati-hati, harus hati-hati dari fitnahnya dunia. Ketika dunia datang untuk menguji ibadah kalian. Dulu waktu belum punya motor, doanya ya Allah, kalau saya punya motor ngajinya lancar. Ya Mbak, berilah saya motor ya Allah, gitu ya. Begitu dikabulkan dapat motor, ternyata yang lancar bukan ngajinya Pak, apanya? Usahanya. Tambah hari tambah banyak pesenan. Tambah hari tambah pesenan sehingga larut malam dia mengemas pesenannya. Giliran ngaji ngantuk, tidak berangkat. Kenapa? Terfitnah. Teruji dengan dunia. Ya. Karena itulah barakallahu fikum, hati-hati. Waspada. Itu untuk mendatangkan kebaikan. Dunia yang datang kepada kita, kita tambah baik apa tambah jelek? Itu aja. Makanya kata Hasan Al-Basri, ya, ketika beliau menerangkan tentang perkara yang namanya dunia, ya, beliau mengingatkan tentang yang namanya nikmat dunia, kalau itu tidak menambahkan ketakwaan, fa innaha baliyah, itulah yang namanya ujian. Kullu ma, kesetiap yang la yuqarribuka ilallah fahiya baliyah, setiap kenikmatan, kullu nikmatin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyatun. Kata Hasan al-Basri, setiap nikmat yang diberikan kepadamu, la tuqarribuka, tidak menjadikan kamu dekat dengan Allah, itulah yang namanya bala, petaka, musibah. Selanjutnya kata Syekh Nasir As-Sa'di, fa ikhbaruhu, dan beliau dalam hadis ini mengkhabarkan tadi apa tadi, bi annaha hulwatun khadiratun. Beliau mengkhabarkan sifat dunia apa tadi, manis rasanya, hijau warnanya. Tadi ya, ini ya ummu al-safiha allati hi 'alaiha. Ini bersifat umum. Sifat-sifat tadi bersifat umum. Yang ada di muka bumi itu seperti itu. Fayahulwah fi madzaqiha wa ta'miha. Manis dicicipi dan dirasakannya. Ya. Yang kedua, walazatiha wa syahawatiha. Manis lezatnya dan syahwatnya. Ya. Khadiratun fi raunokiha, dan hijau bagi yang lama memandangnya. Raunokiha, lama yang bagi orang yang lama memandang dunia itu. Wahusniha al-bahir, dan bagi orang yang lama memandang bagusnya dunia. Ya. Dalilnya mana? Dalil yang menunjukkan demikian bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 14. Ya. Allah khabarkan tentang hakikat dunia. Dan itu merupakan sesuatu yang Allah sudah ciptakan untuk manusia mencintainya. Qauluhu ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawamah wal an'ami wal harsi. Suyina, telah dihias-hiasi oleh Allah kepada manusia. Apa yang dihias-hiasi oleh Allah kepada manusia, ayuhannas? Yang pertama, hubbus syahawat minan nisa, cinta, hubbus syahawat, mencintai terhadap wanita. Nah, mencintai syahawat seperti siapa yang dia cintai? Dari kalangan wanita. Yang kedua, al-banin, diberikan kecintaan syahwat pribadi, dia senang kepada al-banina, anak-anaknya. Yang ketiga, wal qanatirul muqantarah, perhiasan yang dia berhias dengannya. Seperti apa orang berhias? Minadahab, seperti berupa emas. Ya. Wal fiddah, perak. Wal khail, dan kendaraan musawwamati, kendaraan yang ditambat. Dulu kendaraan ditambat apa? Kuda, unta, keledai. Kalau sekarang? Mobil, motor, kendaraan juga itu. Wal an'ami, raja kaya, peternakan ya ini. Sapi, kerbau, kambing. Itu raja kaya namanya. Wal harsi, dan tanam-tanaman, perkebunan. Ya, itu dalam surat Ali Imran ayat 14. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, diterangkan oleh Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala amma zuyina linnas fi hadhil hayatid dunya. Dalam ayat ini Allah khabarkan apa yang Allah telah hias-hiasi pada diri manusia di dunia ini. Ya. Apa itu? Min la'u min na'an wa'il malad, berupa bermacam-macam kelezatannya dunia. Apa seperti yang disebutkan dalam ayat ini? Seperti kelezatan dunia anisa, kaum wanita. Ya. Al-banin, anak-anak. Di sini kata Ibnu Katsir, fabada'a binisa li'anal fitnah bihina asyad. Disebutkan yang pertama wanita. Ya. Dalam ayat ini sebutkan yang pertama baru anak, baru motor, baru mobil, baru kendaraan, baru emas perak, peternakan, pertanian. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, li'anna, dikarenakan fitnahnya wanita itu lebih dahsyat dibandingkan selainnya. Sering-seringnya orang terfitnah karena wanita apa karena mobil? Hah? Iya. Wanita kadang, wah, ketemu teman lamanya, wah, zaman SD atau SMP-nya, wah, teman lamanya, qadarullah dia masih belum punya pasangan, wah, jadi ingat kenangan masa lalu, tumbuh lagi, cinta bersemi lagi, yeah. Masya Allah. Niatnya mungkin apik, Pak. Lah kita urung ngaji tetap pergi kon ngaji. Kasih majalah, kirimi CD, macam-macam. Tapi wong namanya fitnah wanita. Barakallahu fikum. Akhirnya bukan dia membawa kepada wanita itu baik, malah dia yang terbawa jadi jelek. Wanita. Maka dikatakan dalam ayat ini yang pertama wanita, kata Ibnu Katsir, fitnahnya lebih dahsyat daripada yang lainnya. Ya. Ini amma idza kana al-qasdu bihinna al-ihfaf. Namun kalau tujuan seorang mengambil seorang wanita, dia memperistri, mempersunting jadi istri, tujuannya apa? Al-ihfaf, menjaga kehormatan diri, ya, supaya tidak terjatuh pada zina. Atau kasratul aulad, memperbanyak apa? Anak. Istri pertama tidak punya anak, ah nyarilah. Cari istri yang lain lah sana. Loh kenapa? Kamu kan tidak punya anak. Dokter mengvonis tidak akan punya anak. Loh gimana ya kira-kira? Saya nambah apa ya? Ya sana kamu yang nyari, nyari sendiri sana. Ya seperti ini, kata Ibnu Katsir, kalau tujuannya tadi memperbanyak anak, keturunan yang soleh, fahada matlub marhub. Kalau tujuan seperti ini dituntut dan dicintai. Ya, mandub ilaih. Sebagaimana sabda Nabi, ad-dunya mata', dunia itu kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah, sebaik-baik kesenangan dunia itu apa? Wanita yang shalihah, bukan mobil mewah. Bukan motor 2015 bukan. Tapi kata beliau wanita yang shalihah. Yang bisa dipandang. Kata beliau, apakah yang dimaksud wanita solehah? Beliau rinci. Idza nabara ilaiha sarathu. Kalau suami memandang, sang istri membuat suami bahagia. Ya. Yang pertama, kalau suami memandang, sang istri sarathu. Maka sang istri membuat sang suami apa? Bahagia, senang. Di sawang ya, apa ya, menyenangkan lah ya. Setelah keluar di rumah melihat pemandangan yang bermacam-macam, berwarna-warni, begitu pulang melihat istrinya dan dipandang pun menyenangkan. Itu tanda-tanda wanita solihah. Jadi jadilah wanita yang bisa berdandan di hadapan sang suami. Jangan terbalik. Kalau kondangan, wesh, Orang awam ya. Kalau kondangan kayak mau jadi pengantin, ngalai pengantinnya malah. Giliran di hadapan suami sendiri, aduh, suami cuma dibeginin bau brambangnya. Naudzubillah min dzalik. Seorang wanita solihah tidak seperti itu. Berusaha tampil, apa namanya? Tampil meyakinkan di hadapan sang suami, sehingga suami pun betah di rumah ya. Kenapa? Dia selalu senang melihat istrinya sendiri. Yang kedua kata beliau, wa in amaroha ato'athu. Apabila suami menyuruh, memerintahkan sesuatu, ato'athu, istri pun mentaati sang suami. Tentunya kalau diperintah yang ma'ruf ya. Apabila suami memerintahkan kepada istri, ato'athu, istri pun mentaati sang suami. Iya, Ibnu Taimiyah menerangkan tidak ada hak setelah Allah dan Rasul yang lebih besar bagi seorang wanita kecuali suaminya. Iya, maka ketika suami mengajak kamu tinggal di sini aja bersama saya, maka seorang istri harus taat, tunduk. Ya, bapak ibunya yang sudah menyerahkan kepada sang laki-laki tadi, maka sekarang laki-laki tadi, sang suami tadi, itu adalah orang yang paling berhak untuk dia taati. Yang ketiga, wa in ghaba anha hafidathu fi nafsiha wa maliha. Apabila suami pergi, hah? Apa yang dilakukan di saat suami ghaib, tidak ada di sampingnya, maka hafidathu, wanita itu menjaga dirinya dan harta suaminya. Ya, itu tiga tanda wanita, dan itu merupakan sebaik-baik kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Kalau suaminya pergi, maka dia menjaga dirinya. Suaminya pesan, kamu kalau saya pergi jangan keluar. Ada apa-apa SMS saja, nanti tak kirimin. Butuh pulsa SMS saja. Ya, pesan apa tak bawakan nanti. Itu suami yang baik ya. Kadang suami lupa. Jadi SMS sudah dibawakan. Ya, hanya ribut. Tidak perlu ribut, namanya manusia. Artinya seorang wanita harus menjaga harta dan menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Itulah tiga sifat, dan itulah sebaik-baik kenikmatan dunia, kata beliau, wanita yang salihah. Maka para salafiyah, para ummahat, hendaklah setelah ngaji banyak duduk di majlis ilmu, dipraktekkan ilmunya, sehingga benar-benar apa yang didapat itu mewujudkan keluarga yang didambakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengkhabarkan tentang hakikat dunia. Inna, dalam surat Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami telah menjadikan apa yang di muka bumi itu linabluwahum, untuk menguji mereka. Ujiannya apa sih? Ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalannya? Para hadirin, kesimpulannya apa? Dari dua ayat ini, surat Al-Kahfi ayat 7, Ali Imran ayat 14, kesimpulannya bahwa fahadihil lazzat al-mutanawi'ah fiha wal manadir bahjah ja'alahallahu ibtila'an minhu wa imtihana. Kesimpulannya, semua jenis-jenis kelezatan, keindahan, al-manadir bahijiyah, bahijah, yakni pemandangan-pemandangan yang hijau, yang indah tadi, semuanya hanyalah ibtilaan, ujian, wa imtihana. Nah, cobaan. Ya. Sehingga oleh karena itu, wastakhlafa fihal ibad liyanduru kaifa ya'malu. Oleh karena itulah Allah jadikan manusia di muka bumi ini silih berganti. Ya. Mati satu generasi, ganti generasi yang baru. Hilang generasi berikutnya, terus silih berganti. Maka apa tujuannya? Agar Allah Ta'ala melihat bagaimana mereka mensikapi dunia. Ada yang berhati-hati, ada yang tertipu, ada yang malah mereka barakallahu fikum hidupnya untuk dunia, ada yang mereka berhasil bahkan lari dari fitnahnya dunia. Itu semuanya sebagai sesuatu yang Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita untuk kita bisa mengambil pelajarannya. Para hadirin barakallahu fikum. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu hakikat dunia. Nah, hakikat dunia. Faman tanawalaha min hilliha wa wada'aha fi haqqiha wasta'ana biha ala ma khalaqa lahu min al-qiyamil ubudiyah kana zadan lahu. Nah, sekarang bagaimana upaya orang itu bisa selamat dari fitnahnya dunia? Ya, maka kata Syekh, upaya supaya selamat dari fitnahnya dunia, kata Syekh, siapa saja yang mengambil dunia min hilliha, dari jalan yang halal. Ya, dia mencarinya yang pertama usahanya halal. Yang kedua, wa wada'aha fi haqqiha. Dia letakkan sesuai dengan haknya. Karena harta punya hak. Kalau sudah sampai nisab, keluarkan zakat. Harta punya hak untuk diberikan di dalam kebaikan. Yang ketiga, wasta'ana biha ala ma khalaqalahu minal qiyam bi'ubudiyatillah. Yang ketiga, wasta'ana biha, dan dia menggunakan harta untuk menolong dirinya. Apa itu? Menolong dirinya sesuai dengan apa yang Allah ciptakan padanya, berupa beribadah kepada Allah. Ini yang ketiga. Nah, siapa yang melakukan tiga cara ini, mencari yang halal, mengeluarkan pada haknya, yang ketiga, dia minta, dia menggunakan harta dalam rangka menolong dirinya bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, siapa yang melakukan tiga cara ini, kata Syekh, kana zadan lahu, maka itu menjadi bekal. Bekal. Warahilatan ila dari asraf minha. Dan yang kedua, sebagai kendaraan. Kendaraan untuk menuju tempat yang lebih mulia. Ini fungsi harta sebagai bekal. Namanya orang hidup di dunia butuh bekal, enggak? Antum tadi mau taklim, bawa bekal apa enggak? Dari pagi sarapan dulu, sudah modal itu. Naik motor ngisi apa dulu? Bensin dulu, bawa mobil, bensin dulu. Semua yang butuhkan bekal. Thalabul ilm, ibadah butuh bekal, harta. Ya. Dan juga sebagai kendaraan menuju kampung akhirat. Antum menuju kampung akhirat, maka jadikan dunia itu sebagai kendaraannya. Punya harta digunakan untuk menuju kampung akhirat. Jangan terbalik, malah harta yang numpai kita. Ya, akhirnya apa? Kita diperbudak oleh harta. Itu karena apa? Harta sudah numpak di punggung kita, malah disetir kita. Jam 1 bangun. Harta yang bangunin kita, jam 1 bangun. Jam 3 bangun, harta bangunin kita, jam 3 bangun. Ini sudah disetir oleh gitu. Jam 7 masuk. Nah, nyari dunia. Demikianlah. Nah, namun ketika kita mampu menguasai harta, harta akan kita setir sesuai dengan kemampuan kita. Oh, ini jadwal ngaji. Ngodene prai dulu. Walaupun ada tanggal merah, bisa prai, Pak. Kita yang ngatur. Tapi kalau sudah tidak ada tanggal merah sudah, semuanya untuk 24 jam, 1 bulan penuh, semuanya untuk dunia. Lalu kapan ngajinya? Ngajinya kalau sudah dikubur, man robuk, wapak dinuk, dari talkin sama penunggu apa biasanya kalau di kampung itu. Kalau orang sudah dikubur, nanti orang kampung bertalkin. Kalau kamu ditanya oleh malaikat, sopo robmu, jawaben Robbi Allah. Waman nabiyuk, sopo nabimu, jawaben nabiyuna Muhammad. Nah, sudah mati baru ngaji. Dulu waktu hidup kemana? Ya, watamat lahu sa'ada dunyawiyah wal ukhrawiyah. Nah, kalau orang tersebut, kata Syekh, menjadikan dunia sekedar sebagai bekal, sebagai tumpakan menuju kampung akhirat, maka sempurnalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhiratnya. Nah, sekarang sebaliknya, lawannya. Wa man ja'alaha akbaru hammih. Sebaliknya para hadirin, siapa yang menjadikan dunia akbaru hammih, tujuan terbesarnya, cita-cita yang paling besar, ghayatu ilmih wa muradih. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan ilmunya dan keinginannya, apa akibatnya? Lam yu'ta minha illa ma kutibalah. Tidak didatangkan dunia itu kecuali apa yang telah ditentukan. Ya. Ini lawannya tadi. Siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya dan menjadikan puncak ilmunya dan keinginannya, tidak akan didatangkan dunia kecuali yang telah ditentukan oleh Allah baginya. Barakallahu fikum. Maka seorang talibu ilmin, penuntut ilmu agama, ketika dia sadar bahwa dunia itu bukan tujuan akhirnya dan akhirat sebagai tujuan akhirnya, maka kalau begitu yang dipempengakan belajar apanya? Yang dipempengakan tentunya belajar ilmu agamanya. Kayak gitu apa ya? Kita ngaji seminggu sekali saja suami sudah komplain. Om ngaji, ben. Padahal ngaji seminggu sekali. Ya, Bok. Atau sebaliknya, seorang istri kadang komplain. Ngaji, ben, kamu jadi ustaz. Masya Allah. Padahal ngajinya cuma sepekan sekali, itu pun sejam. Dikurangi sejam dalam satu pekan. Bisa jadi satu jam duduknya kita di majelis ilmu, itulah umur yang barokah. Dan menjadikan barokahnya hidup jam-jam yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan yang paling tinggi. Dan jangan jadikan puncak ilmunya dan keinginannya. Tapi jadikan akhirat. Man ja'alad dunya hammuhu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya ja'alal faqra baina 'ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di mana? Di hadapannya. Ya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah, tidak akan datang dunia kecuali yang ditakdirkan saja. Ya, ukuran segitu. Wa man ja'alahul akhirah hammuh, siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, maka atat hudunya wahya rahimah. Dunia itu datang. Bukan dunia itu dia kejar, tapi apa? Dunia itu datang kepada dirinya. Iya, wahya rahimah, dan dia itu tidak terlalu apa namanya? Terfitnah dengan apa yang datang kepada dia. Tidak terfitnah dengan yang datang kepada dia. Iya. Jadi begitulah yang namanya keinginan itu kan di hati ya. Maka kalau antum ngaji menjadi seorang talibul ilmi, jadi seorang salafi, mengamalkan satu dalil, dua dalil, insyaallah tidak akan dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang sengsara di dunia, apalagi di akhirat. Misalnya antum pernah usaha yang berbau subuhat atau haram, ngaji ngerti, wah ini haram ini ya, tobat. Tobatnya antum kalau jujur akan diganti usaha yang lebih barokah. Ya. Barokah itu maknanya luas. Mungkin hasilnya sih ya pas lah ya untuk makan satu bulan, satu tahun. Kemudian barokahnya itu juga barakallahu fikum, diberi anak, masya Allah, anak-anak yang manut-manut, semangat belajar, mengalahkan umine dan abine, wassalam. Mungkin barokahnya di sini ini, ya. Walaupun usahanya mungkin usaha yang sederhana, ringan, ya, tidak mengejar sebagaimana mereka orang yang mengejar dunia, ya. Sehingga Allah jadikan barakallahu fikum kehidupannya bahagia. Namun sebaliknya di sini, siapa yang menjadikan cita-cita terbesarnya dunia, puncaknya ilmunya adalah ilmu dunia dan keinginannya, tidak akan datang kecuali yang ditakdirkan saja. Akibat kedua, orang yang menjadikan dunia yang paling besar di hatinya, dunia yang paling besar sebagai cita-citanya, yang kedua akibatnya apa? Kana ma'aluhu ba'da dzalik ila syaqa, adalah tempat kembalinya ila syaqa, kepada kesengsaraan. Ya. Yang ketiga, walam yuhanna biladzatiha wala syahawatiha muddatan qalilah. Dia tidak mencicipi, merasakan senangnya dunia dan syahwatnya kecuali sedikit. Ibok? Iya. Kelezatan yang dia rasakan, kata Syekh, dan syahwat yang dia rasakan, illa muddatan qalilah, kecuali waktu yang sedikit. Ya. Fakanat ladzatuhu qalilah wa ahzanuhu tawilah. Kelezatannya sedikit, kesedihannya panjang. Kenapa kesedihannya panjang? Karena ketika dia semakin diuji, nah, ketika sudah umur 40 tahun, 50 tahun, asam uratnya apa? Kambuh. Batire makan dengan lezatnya, ternyata dia cuman ngeliatin tok. Duh, ya. Dia yang nyari harta, yang makan orang lain. Dia cuma apa? Ngeliatin. Tidak boleh makan. Ini nasi cuma satu centong ya. Tidak boleh lebih dari itu. Nanti asam uratnya atau kolesterolnya naik nanti ya. Itu pun nasinya, lauknya harus direbus, bukan digoreng ya. Sementara anak-anaknya, istrinya dengan lahapnya memakan hartanya dia. Aduh, dia cuman bisanya ngeliatin, bersedih, ya. Sebentar, 40 tahun, 50 tahun, ya. Udah lama. Karena itu jangan tertipu, ya. Jangan sampai barakallahu fikum menjadikan tujuan puncaknya dan tujuan yang terbesarnya. Ya. Selanjutnya wa kullu nau'in. Selanjutnya kata Syekh, setelah kita tahu akibat jelek orang yang menjadi salah dalam menjadikan mensikapi dunia, setelah kita tahu akibat jelek orang yang mensikapi dunia tadi, yaitu dijadikan tujuannya, puncak ilmunya dan keinginannya, akibatnya tadi, yang pertama, tidaklah harta dunia datang kecuali yang telah ditentukan saja. Ya, hasilnya segitu saja. Dia kerja 24 jam, ya hasilnya segitu saja. Kalaupun makan, berapa piring sih? Yang satu bulan gajinya 10 juta, makanya berapa piring? Sepiring. Siang, sepiring. Sore, sepiring. Dan lebih dari itu, walaupun gajinya banyak, kan gitu loh. Pol-polnya segitu. Yang gajinya sedikit, sepiring juga. Kenapa? Dari puncak keinginannya. Bahkan Allah menjamin. Ya, orang-orang yang mereka beribadah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah jadikan jalan keluar dari kesempitan. Jadi orang yang semakin mengamalkan ilmu manhajnya, Allah jamin rezeki. Wong orang kafir tambah jauh jajah, semakin mereka dimudahkan dunianya dan semakin kufur mereka. Maka orang hamba-hamba Allah, ketika mereka jujur niatnya dalam hidup ini, akhirat tujuannya, dunia akan didatangkan kepada dia. Didatangkan. Dunia itu datang, disodorkan. Disodorkan. Bukan dia ngejar-ngejar. Disodorkan. Dan dia tidak mencari-cari itu. Sehingga para masyayikh, Asy-Syaikh Mukbir rahimahullah, ketika beliau berdakwah menanamkan tauhid dan sunnah di negeri Yaman, antum bisa baca riwayat beliau, ya, sifat zuhud beliau, sifat wara' beliau, dan bagaimana kesemangatan beliau dalam menegakkan dakwah salafiyah. Allah berikan kecukupan dalam dakwahnya. Ya. Maka demikian pula kita ahlus sunnah di tempat kita, alhamdulillah, harus berusaha seperti para imam-imamnya, bersyukur dengan segala pemberian Allah Ta'ala, dan berhati-hati dari segala bentuk hizbiyah. Karena kelompok-kelompok hizbiyah biasanya datang menawarkan apa? Wanita atau harta? Wanita dakwah ya, harta ya. Walaupun sekarang orang-orang sururiyin, aturasiyun, rojaiyun mulai terfitnah dengan wanita, ya, dai-nya. Ya. Hanya kepengin ditonton berjuta-juta umat di televisi, mengorbankan tampil bersama penyiar wanita. Fitnah bukan ini? Fitnah atau kemajuan? Apa pengorbanan? Wah, ustadznya sudah berani berkorban. Jadi korban. Apa tadi korbannya? Ya, tampil di televisi bersama seorang wanita. Kira-kira kalau penyiar di televisi cantik atau jelek ya? Eh? Pak? Pak Guru? Oh, cantik ya. Kok berani mengatakan cantik? Saya sih tidak pernah lihat ya. Tapi kayaknya cantik lah ya. Dia tidak sadar. Mungkin penontonnya bukan lihat ustadz deh, lihat penyiar perempuannya ya. Kan gitu, Bok? Ya. Penonton roja itu kalau penyiarnya laki-laki, kalau perempuan ya lihat yang ganteng. Kalau yang nonton perempuan, ya laki-laki yang dilihat siapa? Perempuan yang cantik. Kan gitu, Bok? Apa disadari perempuannya? Televisinya. Marilah kita berusaha untuk berhati-hati. Seorang ustaz yang sudah digelari ustaz saja, barakallahu fikum, terjatuh seperti itu. Dan itu bukan pengorbanan ya. Karena sebagian pengagum-pengagum roja menganggap, wah ini ustadznya sudah berani apa? Berkorban demi dakwah apa? Demi dakwah salafiyah, berkorban tampil bersama siapa ini? Penyiar wanita, apalagi diringi musik, itu sudah pengorbanan besar, begitu katanya. Jangan, itu bukan pengorbanan ya, itu pelanggaran ya. Nah, para hadirin, kembali kepada ucapan di sini, wa kullu nawain min lazzatiha fihi hadhihi fitnah wal ikhtibaru. Syekh mengulang kembali ucapan peringatan terhadap dunia dan segala jenis dari kelezatannya dunia. Ya, itu semuanya adalah fitnah, ujian, wal ikhtibar dan cobaan. Ujian dan cobaan. Ya. Walakin ablagh ma yakun wa asyaddu fitnatun nisa. Namun yang paling besar fitnahnya kaum wanita. Ini jamnya mati apa ya? Jam tengah 11 bae. Fa inna fitnatuhunna adzimah, fitnahnya wanita sangat besar. Wal wuqu' fiha khatirun, dan terjatuh kepada fitnah wanita itu sangat berbahaya. Wa dararuha kabirun, dan bahayanya juga sangat besar. Kenapa? Dari mana wanita itu ujian yang paling dahsyat bagi kaum laki-laki? Ujian terbesar bagi laki-laki yang akibatnya juga sangat membahayakan. Yang pertama, yang pertama, fa innahunna masaitu syaiton. Karena wanita itu perangkap-perangkapnya setan. Wa habailuhu, perangkap dan jaring-jaringnya apa? Setan. Dikisahkan dalam hadis yang sahih dari jalan Jabir bin Abdullah, bahwasanya beliau bercerita, anna Rasulullah SAW ro'a imro'atan. Rasulullah SAW meriksani seorang wanita. Zaman sahabat ya ada wanita ya. Apa tidak ada? Ya ada. Fa'ata imro'atahu, kata Jabir, setelah beliau melihat wanita. Tentu wanita zaman beliau berhijab yang rapat ya, rapat. Namun kata Jabir, fa'ata imro'atahu, beliau pun langsung mendatangi istrinya Zainab. Wahia tam'asu mani'atan laha, dalam kondisi Zainab sedang di dapur, sedang ngadonin atau mempersiapkan masakannya. Ya. Maka kemudian kata Jabir, fataqti hajatahu, maka Zainab diminta untuk melayani siapa? Rasul. Maka setelah selesai Zainab melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluar menemui para sahabat. Sambil menasehati para sahabat, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Wanita itu dilihat dari depan dalam bentuk syaitan. Maksudnya apa? Ujian bagi kaum laki-laki. Wa tudbiru fi surati syaitan, wanita dari belakang juga dalam bentuk setan, fitnah. Dilihat dari depan ya jadi fitnah, dilihat dari belakang ya jadi fitnah. Kayak gitu Pak ya. Ya mana Pak? Oh iya. Fa idza absara, apabila melihat, ahadukum imra'ah falyati ahla. Apabila melihat salah seorang dari kalian seorang wanita, maka datangilah istrinya. Kenapa? Istrinya sendiri datangi. Fa inna dalik yarudu ma fi nafsi. Karena itu mengobati apa yang ada di dalam jiwanya. Itu kadang teratapan masalahnya, Pak. Berkaru-karuan, kacau pikirannya ya. Nah, ketika muncul gejolak demikian, pulang temui siapa? Istrinya. Walaupun tadi istri beliau sedang di mana? Di dapur. Lagi ngapa di dapur? Berdandan apa lagi masak? Di dapur ya masak, maksudnya dandan. Datangi, dilayani dengan baik oleh Zainab. Maka saya nasihatkan kepada para ummahat, jadilah seorang wanita yang bisa menyelamatkan agama suaminya. Jangan kemudian suami sudah pusing tujuh keliling, memang puter pusing dia, dengan mudahnya dia mengatakan, aku capek mas, habis ngajar. Kalau dia ngajar anak-anaknya, maksudnya anak-anak kaum muslimin, jadi seorang mudarisat, itu tambahan pahala, ya bok? Yang wajib bagi dia berkhidmah kepada suami. Sehingga jangan sampai kemudian dalam kondisi suami sudah pusing tujuh keliling, dia tidur dengan nyenyaknya, suaminya apa? Gelisah dengan fitnahnya wanita yang dilihat di jalan tadi. Karena sekarang di mana-mana itu sini wadon tok ya. Di jalan, di pasar. Mana yang enggak sepi dari wanita? Paling mancing ya. Gir kali itu enggak ada perempuan mancing ya. Maka seorang istri hendaklah berkhidmah dengan baik, karena itu merupakan perangkapnya siapa? Syaitan. Yang kedua, kata Syekh, kam sada bihinna min mu'afan fa asbaha asirah asirah syahwatahu. Beliau mengingatkan bukti bahwasanya syaitan itu sebagai perangkap, jaring-jaringnya syaitan, berapa banyak sada bihinna, perangkapnya berhasil menangkap siapa? Laki-laki masuk jaring perangkapnya syaitan. Man mu'afan, orang yang tadinya sehat, fa'asbaha asir, jadilah dia tertawan. Tertawan oleh syahwatnya. Tidur, gelisah, makan, tidak enak, kerja, tidak semangat, tertawan oleh syahwatnya sendiri. Gara-gara melihat siapa tadi? Melihat di mana nih? Facebooknya apa? Na'udzubillah min dalik. Ya. Atau di BBM-nya. Na'udzubillah min dalik. Dia tertawan. Padahal dia merdeka. Namanya orang sudah tertawan oleh cintanya. Wah. Dia akan menjadi orang yang menjadi budaknya sendiri. Istri yang sudah jelas. Orang yang ada di hadapannya. Seolah-olah tidak ada. Ada makhluk lain yang lebih baik bagi dia. Itulah tertawan oleh bayangannya sendiri. Rahinu dhanbih. Orang itu tertawan oleh syahwatnya. Karena perangkap setan. Rahinu dhanbih. Menganggap rahin tergadekan dengan dosanya. Maksiat itu menjadi sebab tergadekan diri kita dengan kita terjatuh kepada maksiat yang lain. Waqad azza 'alaihil khalas. Dan sungguh Allah telah memuliakan orang tersebut al-khalas untuk bisa selamat. Wa dhanba dhanbuh fa inna ladzi lam yataharras min hadhil baliyah. Dosa dosanya dia sendiri. Karena tadi masuk perangkap setan. Masuk ke perangkap jaringnya syaitan. Sehingga dia tidak hati-hati sebab perangkap syaitan tadi, sehingga dia terkena ujian seperti ini. Barakallahu fikum. Maka hendaklah seorang wanita berhati-hati keluar rumah jilbabnya yang sempurna. Ya, kalau dia dompleng motor, pakailah apa namanya pengaman yang baik, apa sirwalnya itu sirwal yang aman. Ya. Jangan dibiarkan sebagian kakinya terlihat. Karena Allah Taala berfirman, wala yadribna bi arjulihinna. Liyu'lama ma yukhfina min sinatihinna. Hendaklah wanita mukminah itu jangan memukul-mukulkan kakinya kalau keluar rumah, supaya nampak perhiasan-perhiasan yang ada di kakinya, dari kecantikan-kecantikan perhiasan yang di kakinya. Itu kaki. Yang namanya cantik di kaki atau di muka sih? Ya, Masya Allah, orang itu cantik sekali. Kakinya yang tidak mungkin, wajahnya. Nah kalau kaki saja jangan dibiarkan terlihat laki-laki sehingga menimbulkan dampak fitnah, apalagi wajah. Ini harus lebih dijaga. Nah, dijaga, karena itu jadi fitnah yang besar bagi kaum laki-laki yang lemah imannya. Nah, padahal orang yang kuat akalnya saja bisa kalah oleh wanita yang akal dan agamanya separuh. Insyaallah terkalahkan. Kelembutan wanita bisa mengalahkan gagahnya seorang suami, gitu. Kelembutan suara wanita bisa meluluhkan laki-laki yang sangat perkasa. Iya. Sih kalau telpon ada laki-laki nelpon teman suaminya, jangan suaranya di lembut-lembutkan. Akhirnya apa? Masya Allah, suaranya cantik sekali. Terfitnah dengan suara. Wala takhda'na bil qaul. Jangan melembut-lembutkan suara. Fayat ma'ufi kulubihim marad. Akan muncul tamak, keinginan sesuatu di hati orang yang ada penyakitnya, penyakit syahwat. Iya. Kadang orang terfitnah karena apa ya? Suara yang ada di HP-nya. Di HP-nya suaranya bagus banget. Ternyata apa? Tidak sebagus wujudnya. Terfitnah dia. Na'udzubillah min dzalik. Berhati-hati dari fitnah wanita, karena kata Syekh, mereka itu sangat berbahaya karena bisa jadi perangkap dan jaringnya apa? Syaitan. Wa illa falau taharruza minha walam yadkhul madakhila tuhma walam ta'arradi lil bala wasta'ana bi'tisamihi bil maula walinajati min hadhil fitnah wa khalasa min hadhil mihnah. Maka supaya selamat dari perangkap-perangkapnya setan yang menggunakan apa tadi? Wanita. Selamat dari jaring-jaringnya setan yang mereka menggunakan wanita. Apa itu caranya? Taharruz minha. Berhati-hati. Ya, berhati-hati dari wanita itu. Hati-hati. Oh, ada ummahat mau lewat, ah saningkir dulu. Ya. Jangan diperhatikan nomor sepatunya. Wah, sepatunya berapa ya? Diapalin malah. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, minggir dulu, minggir. Hati-hati. Nah. Yang kedua, walam yadkhul madakhila tuhma, tidak masuk ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah. Makanya Nabi mengatakan, ara'aitum alhamwa, iyakum wadukhul ala nisa. Hati-hati kalian masuk ke tempatnya para wanita ya. Maka Nabi sahabat bertanya, Rasulullah, kaifa alhamu, bagaimana ipar? Kalau saya masuk ke tempatnya ipar, bagaimana ya Rasul? Alhamu al-maut. Ipar itu apa? Kematian maksudnya. Orang ketika berduaan dengan ipare, orang merasa apa? Itu kan saudaranya. Tak? Aman dikira, padahal hakikatnya itu bisa menimbulkan fitnah yang sangat besar. Iya, hindari. Iya. Yang ketiga, walam ta'arrad lil bala, tidak menghadapkan dirinya kepada al bala, ujian-ujian tadi. Iya. Karena kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnah adhar 'ala rijal minan nisa. Tidak ada sesuatu yang lebih besar fitnahnya sepeninggalku nanti, sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki berupa fitnahnya kaum wanita. Nah, karena laki-laki cenderung mencintai wanita. Nah. Yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Wasta'ana bi'tisamihi bil maula. Ista'ana, dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bi'tisamihi, untuk dijaga. Dijaga dari fitnahnya wanita, supaya sabar menghadapi fitnahnya wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, harus banyak sabar, banyak pengertiannya. Kalau dipaksakan jadinya apa? Patah, cerai maksudnya. Sabaran, mohon diberi kesabaran, kemampuan menghadapi kelembutannya wanita, ya. Iya, supaya kita tidak terfitnah dan selamat. Mereka selamat, kita selamat. Dan yang berikutnya, walinajati min hadil fitnah wa khallasu min hadhil mihnah. Itu tadi yang terakhir, meminta tolong kepada Allah untuk dijaga dari fitnah-fitnahnya, agar selamat dari fitnah dunia dan fitnah wanita, dan selamat dari ujian-ujian ini. Walihada haddara Nabi fi hadil hadis. Oleh karena itulah Nabi mengingatkan dalam hadis yang mulia ini, minha, dari fitnahnya wanita dan dunia. Alal khusus, secara khusus. Padahal fitnah di dunia sangat banyak. Teman juga jadi apa? Fitnah. Antum punya teman, kadang uji kesabaran. Teman itu mungkin punya akhlak perangai yang jelek, sementara dia ingin supaya tambah baik, itu baru sabar memperbaiki dia, bersabar menghadapi kekurangan dia. Kan begitu. Sama-sama duduk di majelis ilmu, dia punya kekurangan, kita coba perbaiki agar semuanya baik. Atas birunahu, kalian bisa sabar apa enggak? Teman bisa jadi ujian, ya. Intinya beliau mengingatkan secara khusus wanita dan dunia. Wa akhbara bima jarat 'ala man qablaha minal umam, dan Nabi mengkhabarkan apa yang sudah terjadi dari umat terdahulu. Fa inna dzalik ibrah lil mu'tabirin, sebagai pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Wa mu'idatan lil muttaqin, dan sebagai peringatan bagi orang yang bertakwa. Suatu saat Aisyah melihat wanita-wanita sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar masjid. Kata Aisyah, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalian, pasti beliau melarang kalian keluar rumah seperti ini. Kira-kira kalau zaman sekarang Aisyah lihat wanita-wanita keluar seperti sekarang, kira-kira apa ucapan beliau? Akan lebih tegas. Oleh karena itulah para akhwat wal ummahat, untuk selalu bersungguh-sungguh menjaga diri agar tidak menjadi fitnah bagi orang yang ada di sekitarnya. Demikian pelajaran kita, berhati-hati dari fitnahnya dunia dan wanita, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan sebagai nasihat bagi kita semuanya. Segala salah dan kurang yang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.